Saya tidak akan ngomongin ini kalau mereka-mereka hanya masih berbicara masalah agama. Tapi akhir-akhir ini kelompok-kelompok seperti ini sudah mulai berbicara negara, sudah mulai mengatakan Pancasila bid'ah, sudah mulai mengatakan merah putih tidak boleh dihormati. Maka saya, warga Nahdlatul Ulama, akan berbicara atas nama bangsa Indonesia. Kalau keributanmu masih ributan kunut, gak apa-apa. Urusan kunut itu masih urusan masjid, urusan langgar. Tapi kamu sudah nyinggol Pancasila, kamu sudah nyinggol merah putih, bahkan kamu sudah mengatakan presiden ini presiden jelek. Ya marah saya. Kalau bukan kami yang menghargai presiden ini, siapa bangsa lain menghargai presiden kita sendiri? Mana ada bangsa yang lain? Lurah walaupun kecil gitu tetap lurah, kita panggil Pak Lurah. Camat memang sudah besar, maka kita panggil Pak Camat. Sekarang ini orang diajarkan untuk tidak menghargai bangsanya. Dan dulu orang tidak menghargai bangsanya itu berbicara atas nama ketidaksukaan pada program pemerintah. Itu tidak apa-apa, itu demokrasi. Tapi sekarang orang mengkritik negara pakai agama. Nah, ini yang kemudian saya mesti ngomong di sini. Kenapa? Karena kita telah bersusah payah membentuk bangsa dan negara. Karena Al-Quran mengajarkan apa? Mengajarkan watini wa zaitun wa quri sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kita dimanapun mengajarkan amanu wa amilus solihat, tapi kalau mengajarkan amanu wa amilus solihat jangan lupakan ahsani taqwim, bentuk terbaik kita versi Indonesia. Karena bentuk kita aksani takwim kita Indonesia, maka kita ajarkan aman wa amilu solikat pada aksani takwim Indonesia. Dengan cara apa? Jangan lupakan mengajarkan dengan cara Indonesia. Karena Allah sudah mengajarkan apa? Watin demi watin, wazaitun demi zaitun, waturisina demi gunung turzina, wahadal balatil amin demi bangsa dan negara yang aman. Watin simbolnya Nabi Nuh, wazaitun simbolnya Nabi Isa, Nabi Ibrahim, waturisina simbolnya Nabi Musa, simbolnya Nabi Muhammad apa? Wahadal balatil amin demi keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara. Maka jangan mengaku umat Rasulullah kalau kamu tidak mampu membentuk keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara. Nah, itu loh makanya kita ini sudah jadi bangsa besar sebelum Islam datang. Yang di sini Sriwijaya, Jawa Barat, Jawa Barat Pajajaran, Jawa Timur Majapahit. Kalau kita menggunakan cara-cara yang biasa, remuk kita berhadapan dengan Majapahit, berhadapan dengan Sriwijaya. Allah langsung dibahasakan dengan Allah, ribut. Orang sini kenalnya pangeran, kenalnya sembahyang, kenalnya kiai, maka pakai bahasa itu. Agar apa? Tercipta baladil amin. Nah, ini sekarang orang lupa. Makanya kenapa polisi dan TNI menghajar Hizbut Tahrir tidak boleh hidup di Indonesia? Kemudian beberapa kelompok yang pekok-pekok ini selalu mengatakan bahwa sekarang negara menistakan ulama. Ulama mana yang dinistakan? Gak ada. Kenapa Hizbut Tahrir dihinakan? Kenapa Hizbut Tahrir ditendang dari Indonesia? Karena Hizbut Tahrir mengajarkan amanu wa amilu solihat, mengingkari wahadal baladil amin Indonesia. Kenapa Ba'asyir mesti ditangkap dan tidak boleh keluar dari penjara? Karena ajaran Ba'asyir amanu wa amilu solihatnya melupakan wahadal baladil amin. Dia mimpi baladil aminnya Saudi Arabia. Hizbut Tahrir mimpi bahwa baladil aminnya Filistin, tapi kita tidak pernah bermimpi itu. Kita orang Indonesia mengajarkan aman wa amilu solihat, membentuk baladil amin Indonesia. Gila ya. Makanya saya selama ini tidak pernah gitu. Kenapa? Karena selama ini paling ribut masalah jenggot, masalah kado cingkrang. Ya biasa aja lah itu. Yang punya jenggot merasa jenggotnya terbaik, yang ingkrang. Apa artinya? Orang-orang masih marah sama dan negara berbicara politik. Tapi akhir-akhir ini orang mulai mengungkari negara dengan bahasa agama, mengingkari negara dengan bahasa agama di Suriah, menghancurkan negara Suriah. Membicarakan agama dan negara dipisahkan di Afghanistan, menghancurkan Afghanistan. Begitu di Indonesia kau ajarkan itu, jangan harap kamu bisa hidup. Karena kami dari Nahdlatul Ulama akan berada di paling depan menjaga Baladil Amin Indonesia. Jauh salah itu, bansernya ada kelambinnya, ada kelambi tentara kok. Tapi ini bukan TNI, ini TNU. Ini pangkatnya lebih tinggi dari TNI. TNI bintangnya 5, ini bintangnya 9. Iya, karena bintangnya tinggi, maka kadang pakai peci sudah gak apa-apa. Lainnya kadang, semua negara sudah merasakan sekarang. Allah sudah mengajarkan, ajarkan aman wa amilus solihat, tapi jangan lupakan bentuk wa hadzal baladil amin. Maka Islam tidak mengajarkan bentuk sebuah apa struktur negara. Karena yang dipentingkan adalah baladil amin. Setelah aman kamu bentuk seperti apa terserah. Indonesia butuhnya demokrasi dan Pancasila. Sana butuhnya khilafah silakan, tapi kami butuh Indonesia. Nah sekarang rukun kayak begini. Loh ya loh, makanya anak-anak harus diajarkan berbangsa dan bernegara. Malaysia bagus. Malaysia punya masa depan yang gak bisa dipisahkan dari beberapa bangsa. Ada Cina, ada India, ada Indonesia di Malaysia. Tapi nasib masa depan Malaysia tergantung si Upin dan si Ipin. Maka dari hari ini Malaysia mengajarkan si Upin dan si Ipin harus mengerti bangsa Ici India. Maka dibikinkan tokoh namanya Jarjit, agar si Upin dan si Ipin tahu bangsa Malaysia masa depannya ada beberapa dari bangsa Cina. Dibikinkan tokoh namanya Mei Mei, agar tahu ada anak-anak Indonesia. Bikinkan tokoh Susanti. Loh ini bangsa. Termasuk di Indonesia, kalau Anda gak suka dengan peristiwa 65, bikin film yang lebih modern. Jangan film yang lama itu sudah gak enak ditonton sama anak-anak segini.